dibayakan penindu kekalangan ngan cak asamku. Apa ipe labo dali gelaban si temanku ari lakin pe ia jore rupana lah min majile. Mama iting pekena, mama biring mama tikan sakal cilena. Mama nangin pekena, mama solo aku tresno. Solo aku tresno.